Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang dibukakan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri salah satu panggilan yang wajib, ikut bersenang dan bergembira bersama saudara kita dalam salah satu acara Walimatul Urus. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan kita semuanya ini ikhlas karenanya. Lalu semoga kita mendulang berkah di belakangnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tidak ada kata dan kalimat pertama kali saya ucapkan terlebih khusus kepada para tamu undangan dari para pengurus KUA. Ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang di lingkungan pondok pesantren Imam Syafi'i sebagai salah satu asetnya kaum muslimin, miliknya kaum muslimin di negeri Indonesia ini. Tidak ada kata dan kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang baik. Segenap saudaraku kaum muslimin juga tidak lupa buat kedua mempelai yang sudah diikat menjadi suami istri dengan akad Islami untuk menitipkan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khairi. Dan pada kesempatan kali ini, tentu saya ingin bertitip pesan dan kita saling berpesan. Pertama kali, bahwa pernikahan itu merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita junjung setinggi-tingginya. Dan siapapun tentu yang menjunjung tinggi syiar Allah Azza wa Jalla, dia akan memperoleh al-barakah, keberkahan di dalam hidupnya. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, yang menjunjung setinggi-tingginya syiar Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah min taqwal qulub, muncul sikap ini karena ada rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan dan kesanggupan, maka segeralah menikah. Beliau menyebutkan ada dua hal bahaya besar di dalam hidup yang akan bisa ditangkal oleh pernikahan itu. Yang pertama, nilai yang akan didapatkannya adalah terpelihara dan terjaganya kemaluan. Terpelihara atau tertundukkannya pandangan. Tidak diumbar ke sana kemari. Maka di saat seseorang melakukan pernikahan atau akad nikah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan akan bisa mengerem, walaupun itu sedikit, akan bisa mengerem umbaran pandangan, karena ini awal dari malapetaka barakallahu fikum. Yang kedua, akan melindungi dan menjaga kemaluan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau sang pemuda atau sang pemudi ini mengkhawatirkan dirinya untuk terjatuh di dalam hidup atau di kehidupannya di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, maka wajib dia segera untuk memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam memanggil para pemuda. Tersirat sebuah makna di dalam hadis ini adalah panggilan kepada kedua orang tua agar segera memberikan bantuan, mendorong, tidak mempersulit anaknya untuk membangun rumah tangga. Dia harus membuka jalan kemudahan kedua orang tua itu terhadap perjalanan hidup anaknya terkait dengan berumah tangga. Kenapa? Karena di saat anak putra putri itu sudah waktunya, dia berada dalam ancaman yang sangat berbahaya. Putra putri kita ini berada dalam ancaman yang sangat menakutkan dan mengerikan, yaitu ancaman hawa nafsu ma'asyiral muslimin dan muslimat. Maka di saat kedua orang tua mempersulit karena berbagai alasan, apakah karena perekonomian, atau mungkin karena pendidikan, atau mungkin karena kuliah, atau dengan alasan berbagai macam alasan, jangan heran suatu saat dan suatu ketika anak yang tadi kita halangi dan persulit untuk membangun rumah tangga pulang-pulang ke rumah membawa rasa malu ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu, di saat kita menjunjung tinggi syiar Allah Azza wa Jalla ini, telah melakukan penyelamatan dalam hidup kita sebagai kedua orang tua terhadap anak-anak kita sebagai generasi di masa yang akan datang. Kedua, pernikahan itu merupakan sunnahnya para nabi, sunnahnya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul, yang kita harus meneladaninya. Rasul alaihi salatu wassalam pernah marah ketika mendengar ada seseorang sahabat ingin fokus dalam beribadah, tidak mau terganggu dengan urusan-urusan wanita, ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dengan menggambarkan rasa marah yang ada pada dirinya. Kemudian beliau mengatakan, inni ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Saya ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau marah. Di saat mendengar ada orang yang tidak mau terganggu dengan urusan wanita, ingin fokus dalam beribadah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena sahabat semua itu mengatakan la atazawwajun nisa. Saya tidak mau menikah karena ingin fokus mengabdikan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia bukan termasuk dariku. Allahu Akbar. Pernikahan itu merupakan sunnahnya para nabi dan sunnahnya para rasul. Yang ketiga, pernikahan itu adalah upaya untuk membentuk hubungan halal sehingga melahirkan keturunan yang bermartabat dan terhormat. Melahirkan keturunan yang jelas nasabnya. Pernikahan. Dan ini merupakan sesuatu yang dicari dan ingin digapai oleh para nabi dan rasul. Mendapatkan keturunan yang terhormat. Mendapatkan keturunan yang berwibawa. Mendapatkan keturunan yang mulia, yang jelas nasabnya segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Meminta sebuah keturunan dengan proses pernikahan. Karena ini adalah sekali lagi amalan yang sangat dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, bahwa pernikahan itu merupakan solusi yang disodorkan oleh agama untuk menjawab tantangan dan problematika kaula muda di masa-masa yang telah lewat. Apalagi di masa sekarang ini. Ini solusinya. Agar segera dinikahkan mereka. Baik laki-laki ataupun perempuan. Pernikahan itu adalah solusi yang disodorkan oleh agama kita. Untuk menjawab problema kaula muda di masa kita sekarang ini. Kita sering mendapatkan sebuah informasi. Jikalau anaknya orang itu hilang dari rumah, kabur, ternyata jatuh di tangan para penyamun wanita. Jatuh di tangan lelaki yang hidung belang. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Namun mak, sekali lagi saya mengingatkan, sudah terlalu banyak problematika kaula muda dan mudi. Dan mungkin ya dari KUA sudah menemukan sekian problema yang terjadi. Maaf-maaf saja, seperti hamil di luar pernikahan. Barakallahu fikum. Terjadinya hubungan seks bebas. Kalau sekiranya seorang anak, putri, dan lelaki berada di dalam kesunyian dan kesepian, siapa yang akan menjadi ketiganya? Namun terkadang kedua orang tua merasa aman di saat lelaki ini mungkin dipercayainya, di saat lelaki ini dilihatnya adalah menyenangkan hatinya, di saat lelaki ini adalah pujaannya sang kedua orang tua, dia mendorong anaknya dibawa ke sana kemari penuh dengan rasa aman. Maka oleh karena itu pernikahan ini merupakan solusi yang diberikan oleh agama untuk menjawab problematika kaula muda dan mudi. Yang terakhir, pernikahan sebagai solusi obat yang mujarab terhadap berbagai macam bentuk penyakit kelamin yang menakutkan dan mengerikan. Maka pernikahan itu adalah jawabannya. Islam telah memberikan langkah untuk menangkal penyakit-penyakit yang disebabkan karena hubungan seks bebas. Melalui pernikahan ini akan terjawab solusinya. Akan terjawab ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka dari lima gambaran ini, akankah kita kedua orang tua masih menahan jikalau ada lelaki soleh datang untuk kemudian menawarkan diri menjadi masuk dalam keluarganya? Kalau engkau menolaknya dengan sekian alasan, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Pernikahan ma'asyiral muslim adalah upaya berlabuh dengan bahtera di lautan. Tapi ingat, yang namanya membangun atau menggayun bahtera di lautan akan berhadapan dengan ombak-ombak besar. Terkadang bahtera itu harus karam dan tenggelam karena dahsyatnya ombak. Barakallahu fikum. Itulah sunnatullah dalam menjalankan rumah tangga. Akan ada problem-problem padanya. Bersiaplah kedua mempelai untuk menghadapinya. Pernikahan itu adalah upaya merajut benang kasih cinta yang halal untuk kemudian menghasilkan rajutan-rajutan indah dan mempesona. Yang namanya rajutan benang, dengan masa berlalu, suatu saat akan putus sehelai demi sehelai. Saya berpesan secara khusus kepada kedua mempelai. Tidak ada yang namanya rumah tangga tanpa problem. Bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Kedua, saya mengatakan kepada putra saya Muhammad, wanita yang akan menemani engkau ini adalah wanita yang membawa segudang aib, membawa kekurangan, membawa kelemahan, membawa kebengkokan. Maka perlakukanlah dia sebagai manusia biasa. Jangan engkau menganggap bahwa dia adalah wanita dari dalam surga yang dikirim untuk menemani engkau, wahai anakku Muhammad. Dia adalah manusia yang banyak akan membawa banyak kesalahan dan kekeliruan. Maka hadapilah dia dengan penuh kesabaran, dengan penuh dasar modal ilmu. Fa insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberkahinya. Demikian juga putri kita. Lelaki Muhammad ini adalah manusia biasa. Dia juga akan membawa di dalam hidup banyak kekurangan dan kekeliruan, banyak keaib padanya. Maka perlakukanlah dia sebagai manusia biasa, bukan malaikat yang tidak salah yang akan menemani engkau. Maka terakhir, tidak ada jalan keluar untuk menghadapi problem berumah tangga itu kecuali titipan dan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa warisan beliau? Itulah ilmu agama. Ini akan meringankan beban, akan meringankan problematika yang terjadi. Kita berharap dengan kita sama-sama terus mengkaji ilmu agama, memberikan barakallahu fikum solusi yang tepat untuk menjawab problem yang mungkin akan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa dan negara kita ini. Allah Azza wa Jalla telah menitipkan yang terbaik buat kita, dan kita sekarang sedang mengkajinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri, dan terlebih khusus kepada kedua mempelai, barakallahu fikum, dan segenap hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.